Wabad. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini insyaallah. Masih dalam pembahasan pembatal puasa. Kita masuk kepada pembatal yang berikutnya adalah, atau sebelum itu kita lanjutkan pembahasan muallif masih terkait dalam pembahasan al-jima', yang mana ini merupakan di antara pembatal puasa. Qala wa fi ma'na al-jima'i inzalul mani ikhtiyaran. Setelah kita mengetahui bahwa berhubungan ini merupakan pembatal puasa dan diwajibkan bagi orang yang telah melakukannya di siang hari bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Dan telah kita bahas permasalahan kafarah pada pertemuan kemarin. Qala wa fi ma'na al-jima', di sana ada perkara-perkara yang semakna atau sehukum, satu hukum dengan al-jima'. Apa perkara tersebut? Inzalul mani ikhtiyaran. Perkara tersebut adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini kata sebagian ulama, atau menurut jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja ini hukumnya sama seperti al-jima', sama seperti al-jima'. Taib. Atau lebih terangnya, lebih gamblangnya, kita akan jelaskan bahwa keluarnya mani itu ada beberapa macam. Keluarnya mani ada beberapa macam. Macam yang pertama yaitu mani itu keluar di tengah, di siang hari bulan Ramadan, dalam kondisi dia sedang tidur atau mimpi, atau dalam keadaan kondisi mimpi basah. Apakah ini membatalkan puasa? Para ulama sepakat bahwa jika mani itu keluar ketika dia dalam kondisi tidur atau mimpi, ini tidaklah membatalkan puasa. Para ulama sepakat bahwa hal ini tidaklah membatalkan puasa. Ini macam yang pertama, yaitu keluarnya mani dalam kondisi mimpi atau mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Ini tidaklah membatalkan puasa. Kemudian macam yang kedua yaitu khurujuhu an tariqil fikr bi umuril jima'. Mani itu keluar disebabkan dia memikirkan perkara-perkara al-jima'. Maka di sini juga tidak membatalkan puasa. Ini juga macam yang kedua, ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian macam yang ketiga yaitu keluarnya mani disebabkan melalui pandangan, melihat suatu tertentu sehingga dengannya ia keluar maninya. Maka di sini juga tidak membatalkan puasanya. Di sini tidaklah membatalkan puasanya. Kemudian macam yang keempat yaitu keluarnya mani an tariqil istimna, melalui al-istimna, yaitu mengeluarkan dengan sengaja, au al-mubasyarah, atau dia mengeluarkan maninya dengan bersentuhan atau dengan sengaja, dengan tangannya sendiri atau bersentuhan. Maka di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur bahwa keadaan yang keempat ini membatalkan puasa. Keadaan yang keempat ini menurut jumhur mayoritas para ulama bahwa ini merupakan pembatal puasa. Kenapa? Dikarenakan dia telah melakukan, atau dikarenakan dia tidak bisa menahan syahwatnya. Dikarenakan dia tidak bisa menahan syahwatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Orang yang berpuasa itu dia menahan makanannya, minumannya, dan juga syahwatnya karena aku. Maka orang yang demikian keadaannya mengeluarkan dengan sengaja, dia tidak menahan syahwat dia, tidak menahan syahwat dia. Ini pendapat mayoritas para ulama. Dan di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan juga sebagian pendapat Asy-Syafi'iyah. Dan juga pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu dengan al-istimna atau dengan sentuhan, ini tidaklah membatalkan puasa. Ini tidaklah membatalkan puasa. Apa hujahnya? Hujahnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau yubashir, beliau berjumpa dengan istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasul melakukan bersentuhan dengan istrinya, tidak sampai jima, hanya bersentuhan dengan istrinya dalam keadaan beliau masih berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa. Adapun jawaban terhadap dalil yang digunakan oleh jumhur, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia menahan makanan, minuman dan syahwatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud syahwat di sini adalah al-jima'. Yang dimaksud syahwat di sini bukanlah bersentuhan atau bukan al-istimna, bukan mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang dimaksud syahwat di sini lebih khusus. Lebih khusus yang dimaksud syahwat dalam hadis ini adalah al-jima'. Hal itu berdasarkan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa hanyalah al-jima' yang membatalkan puasa. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih dekat yaitu pendapat yang kedua, yaitu pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka yang dimaksud membatalkan puasa yaitu adalah al-jima'. Adapun jika dia melakukan hal tersebut ketika sedang berpuasa, maka dia berkurang pahalanya dan dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Adapun puasanya tetap sah karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa dia tersebut disebabkan perkara ini. Karena hukum asal bahwa puasa itu tidaklah batal sampai ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa perkara ini membatalkan puasa, yaitu adalah al-jima. Baik, selanjutnya qala ats-tsalits, pembatal yang berikutnya dari pembatal-pembatal puasa, qala at-taqayyu' 'amdan. At-taqayyu'u 'amdan. Muntah dengan sengaja. At-taqayyu' yaitu artinya muntah, mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam lambungnya dari makanan dan minuman, dia keluarkan dari mulutnya dengan sengaja. Dengan sengaja. Ini pembatal yang ketiga menurut pendapat muallif, yaitu muntah dengan sengaja. Hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh muallif di sini, man dzara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dzara'ahu al-qai', terkalahkan dengan muntahnya, yakni dia muntah tanpa disengaja. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, falaisa alaihi qada, maka dia tidak harus mengqada puasanya. Artinya dia tidak batal puasa dia. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Akan tapi kata Rasul, barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja, muntah istaqa', membuat muntah dengan sengaja, 'amdan falyaqdi, maka dia harus mengqadha, maksudnya puasa dia batal. Dia harus mengqadha di hari yang lain. Jadi muntah terbagi menjadi dua. Muntah itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Adapun muntah yang tidak sengaja, maka ini para ulama sepakat bahwa muntah yang sifatnya tidak sengaja, tidak disengaja dia muntah, ini tidaklah membatalkan puasa. Para ulama sepakat bahwa ini tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja ada perselisihan, yaitu muntah yang sengaja, muntah yang sifatnya sengaja, apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Maka jumhur pendapat mayoritas para ulama bahwa muntah ini membatalkan puasa. Hal itu berdasarkan hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh muallif tadi, barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qadha, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib bagi dia untuk mengqadha, artinya batal puasanya. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Namun di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa muntah yang disengaja itu pun tidaklah membatalkan puasa. Muntah baik itu disengaja maupun tidak disengaja, ini tidak membatalkan puasa. Apa hujjah mereka? Apa dalil yang digunakan oleh pendapat kedua ini? Hujjahnya adalah bahwa hadis Abi Hurairah yang dijadikan dalil oleh jumhur, oleh pendapat pertama yang mengatakan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, dalilnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang telah kita dengar tadi menurut pendapat yang kedua adalah hadis yang dhaif, yaitu hadis barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qadha bagi dia, tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja maka harus mengqadha. Ini adalah hadis yang dhaif. Berkata Imam Al-Bukhari, la yasihhu isnaduh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua. Beliau menjawab tentang hadis yang digunakan oleh jumhur ini, la yasih isnaduh, sanadnya tidak sah, sanadnya tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Alim al-Bukhari jika telah menjarah atau telah mengatakan atas suatu hadis bahwa hadis itu lemah, berarti menunjukkan bahwa memang betul-betul hadis tersebut adalah hadis yang lemah, dikarenakan Alim al-Bukhari beliau sangat teliti dalam mengatakan bahwa hadis ini dhaif atau hadis ini sahih, dan juga beliau sangat teliti dalam mengatakan bahwa fulan ini adalah perawi yang dhaif atau fulan ini adalah perawi yang tidak dhaif. Beliau termasuk orang yang tidak bermudah-mudahan dalam al-jarh wa ta'dil, dalam masalah periwayatan hadis. Maka Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak sah sanadnya, menunjukkan hal itu. Ada dugaan kuat bahwa di sana ada perawi yang tidak bisa diterima riwayatnya. Dan juga di antara para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan tentang hadis yang digunakan oleh jumhur, oleh pendapat pertama, man zara'ahul qai. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, qala laisa min dzabi syai', bahwa hadis ini tidak teranggap, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak teranggap. Maka menurut pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan juga sebagian ahli ilm, bahwa hadis ini tidaklah sah, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Oleh karena itu, bahwa muntah baik itu dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja tidaklah membatalkan puasa, tidaklah membatalkan puasa. Inilah khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama terkait masalah muntah, terkait permasalahan muntah. Maka barang siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama, maka baginya pendapat tersebut, dan barang siapa yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, maka semua kedua-duanya memiliki dalil dan hujjahnya masing-masing. Qala ar-rabi', kemudian pembatal yang selanjutnya yaitu al-hijamah. Kata muallif di sini, pembatal yang berikutnya yang keempat adalah al-hijamah. Al-hijamah adalah berbekam. Wa hiya ikhrajud dami min al-jildi duna al-uruqi. Yaitu bekam ma'ruf, yaitu mengeluarkan darah dari kulitnya. Famata ihtajama shaim faqad afsada shaumahu. Maka orang yang berpuasa jika dia berbekam, maka puasanya rusak. Hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang berbekam, kedua-duanya batal puasanya. Ini hadis yang sahih. Hadis sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang membekam, itu batal puasanya, dan juga orang yang dibekam puasanya batal. Kenapa orang yang membekam puasanya juga batal? Dikarenakan pada zaman dahulu, seseorang ketika membekam itu dengan mulutnya, yaitu dengan dia mensedot dengan mulutnya. Maka hal itu dikhawatirkan untuk masuk darah atau lelah dengan perbuatannya tersebut. Maka dengan ini Rasulullah SAW mengatakan orang yang membekam dan berbekam itu dua-duanya batal puasanya. Permasalahan bekam ini juga diantara para ulama berbeda pendapat. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa bekam ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Dan di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat inilah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, bahwa al-hijamah tidaklah membatalkan puasa. Inilah pendapat Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan juga Asy-Syafi'i, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga yang lainnya dari para ulama as-salaf. Maka pendapat jumhur bahwa muntah ini tidaklah membatalkan puasa. Apa hujahnya? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Rasul sallallahu telah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa orang yang berbekam dan yang membekam itu dua-duanya batal puasanya. Ini pendapat sebagian ulama. Namun di sana ada pendapat sebagian yang lainnya yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Adapun jawaban terhadap hadis aftaral hajim wal mahjum, jawabannya adalah hadis ini telah dihapus hukumnya. Hadis ini sahih, sanadnya, riwayatnya sahih. Namun hukumnya telah dihapus. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi fil qiblati wal hijamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ar-rukhsah, telah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk al-qiblah, untuk mencium istrinya, wal hijamah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang pertama tadi, yang menunjukkan puasanya batal bagi orang yang berbekam dan membekam, ini adalah hadis yang telah dihapus hukumnya, telah dimansuh hukumnya. Dan juga kata para ulama, dalam hadis rakhasan Nabi, Rasulullah SAW telah memberi tarkhis, memberikan keringanan. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya keringanan itu sebelumnya pasti ada larangan. Yang namanya keringanan memang sebelumnya ada hukum tidak boleh seorang yang berpuasa itu untuk melakukan hijamah, melakukan berbekam. Maka datang rukhsah dari Rasulullah SAW. Maka hadis ini terdapat qarinah yang kuat bahwa hukum berbekam itu membatalkan puasa ini telah dihapus, telah dimansukh dengan hadis Abi Sa'id, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Abi Sa'id Al-Khudri, dan ini hukumnya hukum rafa, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk al-qiblah dan juga untuk melakukan al-hijamah. Kemudian juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa berbekam itu tidaklah membatalkan puasa, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika ditanya oleh seseorang, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'imi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Anas bin Malik ditanya oleh salah seorang, apakah kalian para sahabat menganggap berbekam bagi orang yang berpuasa itu perkara yang dibenci di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian menganggap demikian? Maka Abu Sa'id menjawab, "La, tidak. Kami tidak menganggap bahwa berbekam itu merupakan perkara yang dibenci bagi orang yang berpuasa. Kami tidak menganggap hal tersebut illa min ajri dhaf." Kemudian kata Abu Sa'id, "Kecuali bila orang yang dibekam itu merasa lemah, maka ini kami membencinya untuk berbekam ketika berpuasa." Jadi, menurut pendapat Abu Sa'id di sini, bahwa bekam itu tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja, hukumnya makruh bagi orang yang lemah jika dia dibekam. Jika dia misalnya dibekam, maka badan dia akan terasa lemah, maka inilah keadaan yang dibenci. Inilah keadaan yang tidak disukai. Tetapi Abu Sa'id tidak mengatakan bahwa batal puasanya. Maka dari sini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di zaman Rasulullah SAW yaitu bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih, dan inilah pendapat jumhur al-ulama berdasarkan dalil yang kuat. Maka al-hijamah tidaklah membatalkan puasa. Adapun hadis aftar al-hajim wal-mahjum, orang yang berbekam dan membekam itu batal puasanya, maka ini adalah hadis yang telah dimansukh, yang telah dihapus hukumnya. Dan ini pula pendapat Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa hadisnya telah dihapus, hukumnya telah dihapus dengan adanya hadis yang lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Qala wa fi ma'na al-hijamati ikhrajud dammi bil fasdi. Kemudian kata muallif, dan yang semakna dengan al-hijamah, di sana ada hukum yang seperti maknanya seperti hukumnya seperti berbekam, yaitu ikhrajud dami bil fasd, yaitu mengeluarkan darah dengan membelah urat. Mengeluarkan darah dengan membelah urat. Urat kalau diputus, dibelah, tentu darahnya keluar deras. Maka di sini menurut pendapat sebagian ulama, batal puasanya. Dan juga seperti wa ikhrajuhu min ajli tabarru', mengeluarkan darah untuk donor darah. Ini menurut pendapat sebagian ulama membatalkan puasa. Tapi menurut pendapat jumhur, dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa tidaklah membatalkan puasa, bahwa hal itu tidaklah membatalkan puasa. Dan maknanya, walaupun dia seperti al-hijamah, tetapi al-hijamah itu tidaklah membatalkan puasa, maka demikian pula keadaan yang seperti ini tidaklah membatalkan puasa, halnya seperti al-hijamah. Maka menurut pendapat yang berpendapat bahwa hijamah itu membatalkan puasa, maka donor darah dan juga jika darah itu keluar dengan deras, ini juga membatalkan puasa, karena semakna dengan al-hijamah, semakna dengan berbekam. Namun pendapat jumhur bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan puasa, dikarenakan hadis tentang al-hijamah itu telah dimansuh dan telah dihapus hukumnya. Dan inilah pendapat yang sahih. Qala amma khurujud dami bil jarh aw bil jurhi aw qal'id darsi aw ri'afi fala yadur li'annahu laysa bi hijamah wala fi ma'naha. Adapun keluarnya darah dikarenakan luka atau karena mencabut gigi atau mimisan, maka ini tidaklah membatalkan puasa, karena ini tidak semakna dengan berbekam. Wala fi ma'nahuma. Baik, kita lanjutkan pembatal yang berikutnya. Qala al-khamis, pembatal selanjutnya adalah khuruju damil haid wan nifas. Di antara pembatal puasa yang selanjutnya yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Para ulama sepakat bahwa wanita yang keluar darah haid dan nifas darinya, maka di sini puasa dia batal. Dan telah kita bahas pembahasan ini pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keenam, as-sadis, niyatul fitr. Yang keenam, di antara batal puasa menurut pendapat sebagian ulama yaitu niat berbuka. Niat berbuka. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang niat berbuka di siang hari, puasa dia batal. Puasa dia batal dikarenakan dia telah niat, meniatkan hal tersebut. Dan niat itu seperti orang yang beramal. Menggunakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung dengan niatnya. Jika dia niatnya batal, berarti batal puasanya. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat yang sahih bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa niat membatalkan puasa itu merupakan pembatal-pembatal puasa. Maka pendapat yang sahih bahwa niat membatalkan puasa ini tidaklah membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa tidaklah membatalkan puasa. Qala as-sabi', kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, ar-riddah limunafatiha lil ibadah. Pembatal yang berikutnya adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tentunya amalannya sudah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan gugur. Tidak diterima amalannya orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Demikianlah pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Dan di sana ada beberapa pembahasan terkait pembatal-pembatal puasa yang modern atau yang ada pada zaman sekarang ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah seperti bikhokh ar-rabu. Bikhokh ar-rabu yaitu sebuah alat yang berisikan obat untuk pembuka saluran bronki yang menyempit oleh denyutan. Alat tersebut disemprotkan ke mulut untuk mengobati atau meredakan penyakit asma, seperti penyakit asma yaitu yang disebut dengan bronkodilator. Semprot ke dalam mulut, seperti misalnya orang yang terkena penyakit asma. Alat ini menurut fatwa para ulama bahwa tidaklah membatalkan puasa. Ini tidaklah membatalkan puasa. Inilah fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin dan juga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah bahwa bronkodilator tidaklah membatalkan puasa. Karena itu hanya sekedar udara. Dan jika ada airnya maka kadar air itu sangat sedikit. Tidak mungkin dia akan masuk ke lambung. Airnya sangat sedikit. Masih banyakkan ludah. Airnya masih banyakkan ludah. Dalam keadaan menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Maka ini inilah yang difatwakan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hal ini tidaklah membatalkan puasa. Demikian pula seperti permasalahan minzar al-mi'dah, alat yang digunakan untuk melihat dalam perut. Alat yang digunakan untuk melihat dalam perut, misalnya dia dimasukkan selang atau apa yang dimasukkan itu ke dalam perut untuk melihat isi dalam perutnya. Ini dirinci, jika tidak mengandung asupan makanan, tidak ada kandungan asupan makanan dan gizi yang dimasukkan lewat alat tersebut, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Namun jika ada asupan makanan pada alat tersebut, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Kemudian juga obat kumur. Permasalahan tentang obat kumur. Ini tidaklah membatalkan puasa. Demikianlah fatwa Syekhul Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang obat kumur apakah membatalkan puasa. Tidaklah membatalkan puasa jika dia, selama dia tidak menelannya. Selama dia tidak menelannya. Kemudian yang berikutnya, mu'attir al-fam, pengharum arok, pengharum mulut. Pengharum mulut, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya adalah ini tidaklah membatalkan puasa. Tidaklah membatalkan puasa. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa hal ini tidak disukai. Hal ini tidak disukai. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakfi an isti'mali bisiwak, cukup seseorang ketika mulutnya bau tidak perlu dia menggunakan semprot aroma untuk parfum mulut. cukup dia menggunakan siwak, yang inilah sunnah. Tetapi jika dia wa idza sta'mala al-bikhakh wa lam yasil ila halqihi fala ba'sa bih. Tetapi jika dia menggunakan parfum tersebut untuk mengharumkan mulutnya, maka ini tidak mengapa dan tidak membatalkan puasanya. Kemudian obat tetes hidung. Obat tetes hidung, apakah ini membatalkan puasa? Sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak membatalkan puasa, namun pendapat yang sahih bahwa obat tetes hidung ini membatalkan puasa. Demikianlah fatwa Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumallahu taala, bahwa obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena hidung sama mulut itu merupakan dua aluran, dua tempat yang jalurnya sama sampai bisa masuk ke lambung. Sama seperti orang minum beberapa tetes air, dia batal puasanya. Maka hidung juga sama. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Kata Rasul, baligh, apa? Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq, memasukkan air ketika berwudu ke dalam hidung. Kecuali ketika kalian dalam keadaan berpuasa. Jika kalian dalam keadaan berpuasa, maka jangan kalian bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Hal itu dikhawatirkan airnya akan masuk ke dalam hidung dan sampai ke lambung. Maka obat tetes hidung ini merupakan pembatal puasa. Kemudian selanjutnya adalah oksigen. Oksigen, apakah membatalkan puasa? Jawabannya adalah oksigen ini tidaklah membatalkan puasa. Oksigen hanyalah pengganti udara luar. Oksigen bukan air, bukan, tidak terdapat apa-apa, dia hanya pengganti sebagai udara luar, sama seperti orang bernafas. Maka tidaklah membatalkan puasa. Mungkin terdapat beberapa sedikit kimia dan yang semisalnya, tetapi hal ini tidaklah membatalkan puasa, karena tidak semakna dengan makan dan minum. Tidak seperti orang yang makan dan minum. Kemudian obat tetes mata. Apakah obat tetes mata ini membatalkan puasa? Pendapat yang sahih yaitu pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa obat tetes mata ini tidaklah membatalkan puasa. Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan beda antara hidung dan mata. Walaupun ada saluran yang menyatu, tetapi beda. Jikalau misalnya seorang diteteskan matanya air atau ditetes, dikasih obat tetes matanya, maka itu untuk sampai air tersebut ke lambung itu sangat jauh jaraknya. Dia masih terkuras, tersaring-tersaring, dan sangat sedikit nanti misalnya kalau ada yang masuk ke lambung, jika memang ada yang masuk ke lambung. Berbeda dengan mulut atau hidung. Mulut atau hidung ini langsung masuk ke lambung, ke al-jauf. Maka obat tetes mata ini tidaklah membatalkan puasa. Kemudian celak, apakah celak ini membatalkan puasa? Seorang memakai celak ketika berpuasa, di sana ada hadis, tapi hadis tersebut dhaif. Maka pendapat yang sahih bahwa bercelak itu tidaklah membatalkan puasa. Kemudian diantara permasalahan juga adalah yaitu obat bius. Bius, apakah membatalkan puasa? Bius ini ada dua macam, bius total dan juga bius yang tidak total. Adapun bius yang sifatnya tidak total, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Namun jika itu bius yang total, maka dirinci. Dan bius ini hukumnya sama seperti orang yang pingsan. Sama seperti orang yang pingsan. Jika dia dibius, tidak sadar dari pagi, dari subuh sampai maghrib, maka di sini puasa dia batal, puasa dia batal, tidak sah puasanya. Tetapi jika dia di siang hari ada sebagian waktu dia sadar, dia tersadar, dan tidak selama satu harian penuh dia pingsan atau tidak sadarkan diri, maka jika dia niatkan puasa, maka puasanya sah. Maka hukum bius ini sama seperti keadaan orang yang pingsan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian suntik. Suntik ini ada beberapa macam, dan suntik yang membatalkan puasa itu suntik yang terkandung asupan makanan, bukan sekedar suntik obat. Adapun suntik obat itu tidak semakna dengan makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasa. Maka suntik yang membatalkan puasa itu adalah suntik yang ada asupan makanan seperti pengganti makanan infus. Seseorang tidak makan tapi disuntik, diinfus, sama saja keadaannya. Ini semakna dengan makan dan minum. Kan tapi jika suntik itu hanya untuk mengobati dan tidak ada kaitannya dengan makanan, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Demikianlah beberapa permasalahan yang difatwakan oleh para ulama. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.